Lajeng ingkang kaping kalih inggih menika pemuda yang taat beribadah. Ini tiang sepuh taat beribadah nggih. Sampun pantes. Ini tiang sepuh boten purun ibadah kan niku petakilan saya wis umure kari enteni esuk sore jek arep ngrasakke donya. Ini pemuda yang taat beribadah menika amargi menapa pemuda itu segalanya masih mungkin. Badannya masih sehat, makan masih enak, waktunya masih longgar, semuanya serba enak. Kalau orang tua kan makan sudah enggak enak, gitu. Sampun makan marning wis ompong dual gawe repot. Mangke ngujuk napa, mangke pilek. Nek pemuda segalanya mas. Tapi pemuda yang seperti itu mau beribadah. Biasanya pun nak naik adik-adik yang ini rajin tanpa masjid kan. Rajin TPA, gitu. Mangke biasanya pun, gitu. Biasanya pun, ini lagi pemuda, ada macam apa? Pun bahkan terkuat di masjid. Mangke pun bahkan di masjid, mangke ini pun dari pemuda. Ini adik-adik ini. Pun, gitu. Niki adik-adik ini kan pasti alit-alit, makanya dari pemuda nih, kelas pinter deh nih yang kopiah nih. Ya, tunggal biasanya pun adik-adik pasti alit-alit CPA rajin ke masjid. Makanya dari pemuda pindah perapatan biasanya pun itu. Nah, itu. Tapi masjid pun buat menarik ini tak cilik-cilik. Ini pun biasanya yang pulang itu nggak tahu nih kucing perempuan yang pulang atau. Nah, maka pemuda yang rajin beribadah datang ke masjid itu nanti akan dinaungi. Dinaungi pada saat tidak ada naungan. Ya. Pada saat matahari sakilan, keringete nanti tekan gulungnya, itu pemuda yang itu di akan dinaungi. Lajeng ingkang kaping 3 inggih menika seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, hatinya tergantung di masjid, maksudnya mboten kok ateges kantil-kantil di masjid hati ini pun buatan. Hatinya tergantung di masjid itu dalam setiap saat dia ingat. Ya. Kan kita itu 5 kali mendengar azan. Ya, kalau subuh masih tidur lah. Ya kalau puasa ya alhamdulillah gitu. Dan juga nanti kalau sudah lebaran, sudah tawal itu biasanya tidur. Wah tidur. Azan lo apa, lo apa. Oh azan ya, terus turun malih. Ya benar azan. itu pagi. Pagi biasanya kita pagi was tanggung turun sih. Tanggung turun sih ngerti-ngerti wis penteng. Gitu. Nah ini kok wonten apa? Hadis yang dikatakan mulai esok-esok ke rumah azan turun malih itu dikeloni setan gudikan. Dikencingi, dikencingi. Setanya turu wae iki anget. Nah, kalau siang hari kalau bapak-bapak itu masih sibuk bekerja, ibu-ibu mungkin juga di pasar bekerja. Ke rumah azan Allahu Akbar. Wah, tanggung iki lagi, maju lagi tanggung atau lagi itu. Dan seterusnya, sore, malam seperti itu. Nah, tiang yang hatinya tergantung di masjid maksudnya dia itu kalau mendengarkan azan panggilan sholat itu langsung ingat, langsung kemudian tidak tenang ya. Kalau misalnya lagi bikin sayur atau lagi apa itu mendengar azan tuh hatinya itu nggak tenang gitu. Sebelum menunaikan panggilan azan itu. Kalau bapak-bapak ya sebelum ke masjid kemudian menunaikan sholat. Kalau pergi jauh kebetulan naik kendaraan itu misalnya perginya berangkat jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, ya masuk waktu zuhur ya. Nah itu orang yang tergantung di masjid itu nggak tenang dia. Ya ini sudah zuhur ini, ya, dia di perjalanan itu nggak tenang. Sebelum akhirnya dia menemukan masjid kemudian sholat. Ya, itu orang yang hatinya tergantung di masjid itu setiap saat entah itu pagi, siang, sore, malam. Itu kalau masuk waktu sholat kok belum menjalankan tuh hasilnya nggak tenang itu meskipun kadang-kadang kita juga sebagai manusia sering sok tanggung mereka si anak ulo bang bilang aja makan berikut jam setengah luruh tuh sholat apa wih sholat luhur lagi saya asar dari biasa saya ketelan jadi setelah gimana setelah asar itu tanggung berikut jam kali mampir stasiun mien berikut